الشمس والقمر وجعل لهذه الدنيا الرواسي والأنهار كالجبال والأشجار وترى الفلك التي تجري في البحار ذلك تقدير العزيز الغفار أشهد أن لا إله إلا الله العليم الجبار وأشهد أن محمدا النبي البار مبعوث إلى سائر البشر من الله العلي الأكبر صلوات الله وسلامه على نبيه المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak sekali telah diberikan kepada kita. Begitu juga dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga. Baik kenikmatan-kenikmatan yang zahir maupun yang batin. Kenikmatan-kenikmatan yang kelihatan oleh kita maupun kenikmatan-kenikmatan yang tidak kelihatan oleh kita. Kenikmatan-kenikmatan yang kita bisa merasakannya sampai saat ini maupun banyak di antara umat manusia tidak merasa kalau itu merupakan kenikmatan dari Allah. Karena memang benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal farag. Ada dua macam kenikmatan yang kebanyakan umat manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat waktu sehat dan nikmat waktu luang. Artinya, ketika manusia sedang sehat, manusia-manusia berbuat seenaknya saja, berbuat tanpa fikir dan tanpa tujuan, bahkan kadang berkata serta berbuat hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri atau bahkan bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepadanya sakit atau musibah, maka barulah sadar manusia kalau kesehatan itu nikmat yang penting, nikmat yang seharusnya disyukuri, nikmat yang seharusnya dihargai. Oleh karena itu, ketika dia tertimpa musibah, ketika dia sedang sakit, mulai dengan memuji Allah, mencintai Allah, membaca kalimat-kalimat yang disukai oleh Allah, membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tasbih, membaca takbir, membaca tahmid, dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah, dia merayu Allah supaya Allah menyembuhkan penyakitnya, supaya Allah memberikan kepadanya kesehatan kembali. Ya Allah, kapan saya bisa bertemu dengan teman-teman lagi ya Allah? Kapan saya bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas hidup kembali? Ya Allah, mudahkanlah saya di dalam mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ini dan seterusnya. Oleh karena itu dia ketika sakit betul-betul ya sadar kalau kesehatan itu sangat berguna sekali. Kemudian ketika dia sibuk itu baru sadar kalau yang namanya waktu luang pun merupakan kenikmatan yang seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu ketika dia sibuk, segera berpikir, oh kalau saja kemarin saya ngerjakan ini, atau minggu-minggu kemarin saya mengerjakannya, gak akan pekerjaan bertumpuk-tumpuk seperti ini dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberi kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam yang mulia ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya oleh kita adalah mensyukuri rizki yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, baik rizki yang untuk menegakkan badan kita berupa makanan-makanan yang kita makan setiap hari, minuman-minuman, buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya. Begitu juga rizki yang untuk menegakkan agama kita berupa ilmu dan iman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, maka la azidannakum, sungguh-sungguh aku akan menambahkan atas kalian nikmat-nikmatku. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah, kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti, di dalam melaksanakan, di dalam mengamalkan, di dalam mempraktekkan dan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga nantinya kita tergolong orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan fid dunya wal akhirah. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk melihat bagaimana Islam memberikan tuntunan kepada kita-kita umatnya agar kita bisa mencapai ketenteraman hidup di dunia ini dan di akhirat, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Di antara hal yang perlu kita ketahui bahwasanya motivasi atau dorongan seseorang untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya adalah mengingat bahwa berumah tangga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-80. Ketika Allah mengatakan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah telah menjadikan bagi kalian tempat tinggal berupa rumah-rumah, yaitu tempat untuk memperoleh ketenteraman, tempat untuk didiami. Jadi yang namanya berumah tangga dan tinggal di suatu rumah itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya disyukuri. Sebab banyak orang-orang yang sudah lontang-lantung kesana kemari mencari pasangan hidup tapi ternyata belum dapat-dapat juga jodohnya. Banyak ya masih perawan-perawan ting-ting dan bujang-bujang tong-tong belum mengakhiri masa bujang mereka, masa perawan mereka. Jadi mereka terus mencari pasangan. Ada yang malu-malu mencari pasangan, ada yang terus terang saja kepada ustadznya, ustadz tolong saya carikan pasangan dong ustadz, umur saya kan sudah agak tua ustadz. Wow gitu, ya. Ada juga yang lewat SMS atau lewat surat dan seterusnya. Yang jelas, yang namanya hidup berumah tangga, alhamdulillah kita bersyukur bagi siapa-siapa yang berumah tangga. Ya, kita sudah laku. Ya, walaupun wajahnya pas-pasan, alhamdulillah, ya sudah diterima. Ya, sudah laku. Nah, bagi kita-kita ya yang belum laku ya, itu tentu akan kepingin laku. Ya berusaha ya dengan usaha-usaha yang macam-macam lah. Ya, tentu saja usaha-usaha yang dibolehkan oleh syariat Islam. Kemudian ya mereka-mereka yang kita lihat ya sudah umurnya tua ya, khususnya bujang-bujang yang sudah di atas 30 ya, oh itu juga kasihan bagi siapa yang sudah bisa untuk ya melaksanakan rumah tangga, ya membantulah ya, ya tawarilah, jangan cuma nawar-nawari tok tapi enggak diusahakan. Ya kamu pengen nikah? Oh ya pengen. Nah, gimana caranya? Ya cari sendiri. Waduh, cuma nawarin tok. Ya, jadi jangan begitu. Berusaha carikan juga. Ya. Nah, yang lebih memprihatinkan itu perempuan. Ya, sebab kalau yang namanya laki-laki kan mencari. Ya, umur 30 tahun itu ya, ya rodok-rodok kok belum laku-laku ya saya ini. Tapi yang namanya perempuan itu umur 25 itu sudah mikir. Wah, saya umur 25 gini belum ada yang lirik lagi, ya. Belum ada yang ngelamar atau lain sebagainya, nanti umur 27, 28 sampai 30 tahun. Waduh, gimana ya? Hah? Sering-sering ke cermin. Wah, kurangnya apa saya ini? Lihat kelihatannya wajahnya juga enggak amburadul gini, ya. Jadi sering-sering bercermin. Ya, enggak salah laki-laki juga sering bercermin ini. Ya, cuma perempuan itu lebih apa namanya agak sering-sering bercermin juga, ini saya kurangnya apa? Kok enggak ada yang lirik-lirik saya? Ya, enggak ada yang lamar dan seterusnya. Terlebih-lebih mereka-mereka yang umurnya udah melampaui batas. Waduh, ini ya udahlah, nanti kalau ada yang ngelamar langsung tak terima sajalah. Wah, begitu akhirnya. Ya. Ya apalagi umurnya sudah 35 ke atas. Wah, udah ini belum ada, memang betul udah. Bagaimanapun juga kalau misalnya saya di madu ya maulah gitu, akhirnya terpaksanya begitu. Ya, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, yang namanya berumah tangga itu ya patut kita syukuri. Ya diri kita itu sudah ya laku, ya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa bertempat tinggal di suatu rumah. Entah itu rumahnya masih berwujud ngontrak ya, sebagai kontraktor ya, setahun sana masa habis pindah lagi ke sana ya, tahun ini habis pindah lagi sebagai kontraktor ya, sehingga dia bisa merasakan bagaimana rumah yang agak lebar, rumah yang bentuknya begini, rumah yang bentuknya begitu, karena sebagai kontraktor ya. Ataupun mereka-mereka yang sudah punya rumah ya, bantuan ya, atau mungkin mereka-mereka yang masih rumahnya dari ya sederhanalah ya, belum ditembok atau mungkin belum pakai batu bata, masih pakai kayu atau gedek ya, walaupun agak enggak tenang itu kok gerak-gerak itu ono sing ngintip apa ya, wah begitu ya. Jadi yang jelas kita bersyukur ya bisa menempati rumah walaupun masih ngontrak, dibandingkan mereka-mereka yang kita lihat tidak punya rumah, tidurnya kadang-kadang di trotoar atau mungkin di tepi-tepi jalan, mereka-mereka tidurnya kadang ya hanya beralaskan koran atau apa, ada yang beralaskan tikar, atau bahkan mereka-mereka memprihatinkan betul, kadang tidur di tempat temannya, besoknya lagi tidur di warung kopi, besoknya lagi tidur di tempat lain, kalau terpaksa ya sudahlah sambil kedinginan ya di tempat-tempat jualan yang apa penjualnya itu sudah tutup, cuma kursinya di luar, tempat tidur bagi dia. Kita perhatikan mereka-mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal, maka kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita tempat tinggal. Kemudian yang namanya tempat tinggal, bukankah bagi seseorang adalah tempat untuk makan dia, untuk minum dia, untuk tidur dia, untuk nikah dia, dan untuk istirahat dia, maka bersyukur kepada Allah. Yang namanya rumah juga tempat untuk bermusyawarah dengan keluarga, bersenda gurau dengan keluarga, dan seterusnya. Dan bagi wanita, yang namanya rumah adalah tempat untuk menjaga dirinya ya, diantaranya termasuk hijab yang pertama ya, sebelum keluar rumah. Maka wanita di dalam rumah ya tidak pakai jilbab ya, karena memang di dalam rumah, jadi hijabnya besar, yaitu rumah. Inilah sebaik-baiknya hijab wanita dan tempat tinggal wanita, yaitu rumah, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 31, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan bertempat tinggallah kalian wahai wanita-wanita di rumah-rumah kalian, berdiam dirilah kalian di rumah-rumah kalian, jangan sering keluyuran, jangan sering keluar rumah. wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi jangan tabarruj, ya, jadi keluar berhias, ya, dengan perhiasan yang macam-macam, sampai wajahnya dihias seperti apa, ya, dimerah-merahi pipinya, ya, dikasih bibirnya lipstik, ya. Begitu juga dengan perhiasan yang lain, jangan. Inilah petunjuk Islam. Kalau kepingin berhias, wahai wanita-wanita yang sudah berpasangan, berhiaslah di rumah untuk sang suami yang telah halal bagi kalian. Jadi jangan pula berhias untuk orang lain. Ya, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya termasuk motivasi seseorang untuk memperbaiki keluarga, ya, kehidupan berumah tangga adalah yang namanya adanya rumah tangga itu merupakan wasilah untuk menjaga diri dan keluarga dari dahsyatnya siksa api neraka. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman semuanya saja, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari dahsyatnya siksa api neraka, di mana bahan-bahan api neraka adalah manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Yang namanya neraka itu memiliki penjaga-penjaga, yaitu berupa malaikat-malaikat yang ghiladun shidadun, yang kasar-kasar perangainya, kuat-kuat atau perkasa juga. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka-mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka-mereka selalu mengerjakan apa yang sudah dititahkan, diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Para ulama-ulama mengingatkan bahwasanya yang namanya menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka adalah menyuruh keluarga kita dan diri kita sendiri untuk taat kepada perintah-perintah Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah ini kalau di keluarga itu gampang. Ya, kita-kita sebagai kepala rumah tangga yang laki-laki. Ya, jadi akan lebih gampang mengingatkan. Ya, ini merupakan wasilah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Maka diingatkan keluarga untuk selalu taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, salah seorang tabi'in yang meninggal tahun 117 Hijriah. Begitu juga sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan yang namanya menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka adalah alimuhum wa addibuhum. Ajari mereka-mereka ini dan didik mereka-mereka ini. Jadi diajari, dididik supaya keluarga semua taat kepada Allah. Supaya keluarga ini betul-betul melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya motivasi seseorang untuk memperbaiki rumah tangganya, memperbaiki rumahnya, adalah besarnya tanggung jawab yang diemban oleh seseorang nanti di hadapan Allah, ya, yaitu berkaitan dengan keluarganya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya dalam Sahih Jami'us Shaghir wa Ziyadatuhu. Hadis ini bisa dilihat ya milik Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, atau dalam Silsilatul Ahadits As-Sahihah milik beliau Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala sa'ilu kulli ra'in ammastar'ahu. Ahafidha dhalik am dhayya'ahu hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi." Sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi itu akan menanyai setiap pemimpin dari apa yang dipimpinnya, atas kepemimpinannya itu, apakah dia menjaga, ya, memelihara, melindungi dan mengemban amanah pada apa yang dipimpinnya, am dhayya'ahu, atau dia itu menyia-nyiakan kepemimpinannya, menyia-nyiakan amanah yang sudah dibebankan oleh Allah kepadanya. Hatta yus'ala rajulu, sampai-sampai seseorang itu akan ditanya tentang tanggung jawabnya di keluarga, yaitu terhadap keluarga yang dipimpinnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya kita-kita semua ini adalah pemimpin. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ini adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu, termasuk seorang bapak, warrajulu ra'in fi ahli baitihi. Yang namanya seorang bapak adalah pemimpin untuk keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia pun akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha, dan yang namanya ibu-ibu, yang namanya wanita adalah pemimpin bagi atau untuk rumah tangga suaminya, ya, di dalam rumah suaminya, ya, maksudnya dalam mendidik, memelihara, mengarahkan anak-anak itu. Begitu juga apa-apa yang sudah dimiliki oleh suami berupa uang belanja yang diberikan kepadanya, kemudian alat-alat rumah tangga, nah, itu ibu yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. wahia mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia yang namanya wanita itu juga akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, inilah kita-kita adalah pemimpin semua, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Kita-kita yang belum menikah adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, memimpin nafsu yang selalu bergejolak. Nafsu yang dikatakan oleh Allah, inna nafsa la ammaratun bisu, yang namanya nafsu itu selalu cenderung mengarah kepada kejahatan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ya surat Yusuf ayat 53, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu cenderung melakukan kejahatan. Karena itu, siapa-siapa yang bisa memimpin nafsunya, siapa-siapa yang bisa mengarahkan nafsunya, siapa-siapa yang bisa menahan hawa nafsunya, supaya bisa dipimpin, diarahkan pada hal-hal yang baik, maka beruntunglah dia. Sebagaimana dikatakan, tuba liman kana qalbuhu amiran wa nafsuhu asiran. Wahalakun liman kana nafsuhu amiran wa qalbuhu asiran. Beruntunglah bagi siapa-siapa yang hatinya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi asiran, menjadi tawanan, menjadi yang bisa dipimpin dan diarahkan. Sebaliknya, wahalakun dan celakalah bagi orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai pemimpin. Sebab kalau yang namanya nafsu sudah memimpin, dia akan merajalela, akan berbuat seenaknya, menghalalkan segala cara. Dan yang namanya nafsu kalau berkembang terus, selalu suka kepada hal-hal yang jelek. Ya. Jadi celaka bagi siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, wa qalbuhu asiran, dan hatinya menjadi tawanan. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, dan khususnya kepada bujang-bujang yang belum menikah, yang belum berumah tangga, ya, kemudian perawan-perawan yang belum dapat jodoh sampai sekarang, ya, itu hendaklah memimpin nafsu yang selalu bergelora, nafsu yang selalu cenderung kepada kejahatan, kejelekan, dan kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang sahih, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun, ada tiga hal yang bisa menyelamatkan diri seseorang, dan ada tiga hal pula yang bisa membinasakan diri seseorang. Di antara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa membinasakan diri seseorang adalah nafsun muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, ditaati, diladeni, dilayani, dituruti. Ini akan bisa membinasakan diri seseorang. Karena itu Allah mengatakan, wa man adzallu mimmanittakhadha apa? Hawahu ilahahu. Ya. Jadi ilahahu hawahu. Dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang menjadikan nafsunya atau hawa nafsunya sebagai Tuhan, ya, sebagai yang ditaati, yang dituruti, yang diikuti. Oleh karena itu, ya, bagi kita-kita yang belum menikah, hendaklah berusaha menahan hawa nafsunya. Dan bagi siapa-siapa yang bisa menahan hawa nafsu, Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, gimana? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya dan bisa menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat kembalinya. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita-kita yang menjadi bapak-bapak, ingatlah bahwasanya kita-kita ini pemimpin dalam keluarga kita. Kemudian ibu-ibu juga pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Ya, ingat, ini semua akan dimintai tanggung jawab. Apakah kita-kita melaksanakan amanah? Karena anak-anak itu merupakan titipan dari Allah. Apakah kita-kita akan mengemban dan melaksanakan amanah atau menyia-nyiakan amanah? Karena yang namanya anak, amanahnya untuk dididik. Ya, untuk dididik, diajari supaya mereka taat kepada Allah. Ya, begitu. Kalau ternyata tidak diarahkan pada hal yang baik, maka kita berarti telah menyia-nyiakan amanah yang sudah dititipkan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya yang namanya rumah, rumah tangga sebagai tempat untuk menjaga diri dan menyelamatkan dari kejahatan serta fitnah yang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang namanya rumah adalah tempat kita untuk menyelamatkan dari fitnah-fitnah yang ada. Kejahatan dari orang-orang yang akan bermaksud jahat kepada kita, yang bermaksud jelek kepada kita. Bayangkan kalau seseorang misalnya tidur di masjid, itu enggak aman. Ya, tasnya ditaruh di sampingnya enggak aman. Atau bahkan tasnya itu menjadi apa? Bantal. Itu juga enggak aman. Ya, bisa-bisa diambil, ya. Tapi kalau yang namanya rumah sudah terjaga. Kecuali kalau punya anak-anak nakal, ya. Jadi ya, saku bapaknya dirogoh-rogoh. Ih, bapak punya uang banyak. Nah, begitu. Ya, punya anak-anak nakal. Ya, ini karena tidak mengarahkan anak-anak atau mendidik anak-anak dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi, ya, yang namanya rumah adalah tempat untuk menjaga diri kita dan menyelamatkan diri kita dari kejahatan orang lain. Kemudian diantara motivasi seseorang untuk memperbaiki rumah tangga adalah karena sebagian besar waktu kita, ya, itu dihabiskan dalam rumah. Ya, makan di rumah, minum di rumah. Ya, berusaha istirahat di rumah. Istirahat saja itu sudah berapa? Sudah berapa lamanya? Oleh karena itu, ya, hendaklah yang namanya rumah dijadikan sebagai tempat yang baik untuk kita. Karena sebagian besar waktu kita itu di rumah. Kemudian yang keenam, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, ini merupakan hal yang penting, bahwasanya yang namanya rumah itu merupakan sarana yang sangat penting untuk membentuk kepribadian seseorang, membentuk masyarakat muslim sejati. Sehingga yang namanya pendidikan itu diawali dari rumah tangga. Ya, dari rumah. Ya, jangan kita biarkan pendidikan di tempat lain tapi kita tidak mendidik anak di dalam rumah. Justru pendidikan yang penting dari orang tuanya. Ya. Pertama, yang mendapatkan pendidikan seorang anak dari orang tuanya. Ini diantara motivasi-motivasi seseorang atau pendorong-pendorong seseorang dalam rangka memperbaiki rumah ya, tangga. Kemudian ya kita lihat bagaimana nasihat-nasihat dari syariat Islam ini untuk membentuk dan memperbaiki kehidupan rumah tangga. Di antaranya yang pertama, Islam mengajarkan cara atau tuntunan dalam memilih istri yang baik. Ya, jadi Islam itu menganjurkan kepada kita untuk memilih calon pasangan hidup di dunia ini dengan pasangan yang baik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gimana? Tungkahul mar'atu li arba'in li jamaliha walidini wali jamaliha wali maliha wali hasabiha walidiniha fadfar bidatiddin taribat yadak. Dalam riwayat lain, tungkahul mar'atu li arba'in, kemudian yang pertama disebut lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar bidatiddin taribat yadak. Jadi yang namanya seorang wanita itu dinikahi karena empat hal. Begitu juga sebaliknya, yang namanya laki-laki itu dinikahi atas dasar empat hal. Yang pertama kali disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat adalah yang tidak dipungkiri oleh semua kita, yang tidak diingkari oleh setiap kita-kita. Yang pertama adalah li jamaliha, karena keindahannya, karena kecantikannya. Ya, jadi kita-kita ini tidak mengingkari. Ya, sebagian besar kita-kita itu kalau menikah itu ngelihat keindahannya. Ya, ada yang tertarik ya dengan bodinya, wih, besar, putih seperti sapi. Ya, begitu. Ya, tinggi. Ya, ada yang ya tertarik dengan keindahan kakinya atau keindahan tangannya. Dan yang banyak tertarik itu dari keindahan wajahnya. Ya, bagaimanapun juga kita-kita kalau melihat bodinya masya Allah tinggi, gede, ya, kemudian ya putih, itu kepingin melihat wajahnya. Tapi kalau dilihat, buh, wajahnya amburadul, gak karuan kayak gini, tentu saja gak mau. Ya, begitu juga, ya, jangankan wajahnya, ngelihat misalnya seorang wanita ketika nazar itu, ya, belum lengkap, kepingin lihat dulu, ya, kelengkapannya. Ya, siapa tahu jari-jarinya jempol semua. Wah, gitu kan kalau salaman sangar. Gua lihat, wah, jari-jarinya jempol kabeh. Wah, begitu. Kan sangar. Ya, atau ngelihat, ya. Mungkin misalnya ya hidungnya bolongannya cuma satu. Wih, lho kok bolongannya cuma siji to. Aduh, gimana ya? Wah, bingung olahnya. Ya, ini masya Allah, ini sekolah di pondok pesantren ini. Wah, iya. Oh, udah 15 tahun. Oh, dari kecil. Iya. Wah, kamu mau enggak? Oh, mau. Wah, tapi lihat dulu orangnya. Wah, siapa tahu ternyata matanya cuma satu di tengah. Wah, itu kan juga ya bingung. Aduh, mikir-mikir lagi. Keindahannya dilihat. Ya. Begitu. Ya, ini enggak diingkari oleh kita-kita semua. Tentu kepingin lihat wajahnya. Walaupun bodinya bagus, jari-jarinya sempurna misalnya, kemudian tangannya, kakinya, telinganya, kepingin lihat wajahnya tentunya. Kalau ternyata ngelihat wajahnya, aduh, wah, nafsu aja enggak, wah gitu gimana mau menikah? Oleh karena itu, ya, disyariatkan seseorang sebelum menikah nazar dulu, ya, kan begitu. Jadi inilah yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diingkari oleh kita kita semua. Li jamaliha. Dalam riwayat lain ada pertama disebutkan lima liha. Karena memang ada sebagian kita-kita, baik yang laki-laki maupun perempuan, itu menikahi karena hartanya banyak. Ya, jika seorang laki-laki tawarkan ada janda kembang, oh iya toh, iya, wih, umurnya sudah agak tua, wah gak tua, wih, tapi hartanya kaya raya loh itu, wah gitu, wah sudah hampir mati, oh iya mau jadi pewaris tunggal. Jadi menikah karena hartanya, ada juga. Ya, begitu juga seorang wanita ngelihat, ya ada yang mau ngelamar dia ngelihat pakainya apa. Waduh, kalau misalnya pakainya panter, pancal terus alias sepeda ontel, ya mikir-mikir dia. Ya, mau jalan kemana pakai panter ya? Nanti kon gantian lagi. Ya. Suaminya capek, sekarang kamu gantian, bingung dia. Oleh karena itu, ya sebagian orang lihat, ya hartanya juga yang lihat, wah pakai ini ya lumayan. Walaupun kadang itu ya cuma tipu-tipuan, artinya banyak orang yang ngelamarnya itu pakai Mercedes atau pakai Kijang Innova, tapi ternyata itu cuma sewaan. Wah begitu. Ya ini. Jadi ngelihat hartanya. Tapi ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ya, fadfar bidatiddin taribat yada. Jadi agama oleh Rasulullah ditaruh di akhir sendiri. Tapi ingat prioritas yang diingatkan oleh Rasulullah, fadfar bidatiddin taribat yada. Jadi kalau misalnya seseorang ya melihat pertama wajahnya atau keindahannya, atau melihat hartanya, atau melihat kedudukannya dan seterusnya, itu harus diingat-ingat yang keempat. Ini prioritas dari Rasulullah. Ya, fadfar bidatiddin. Maka insya Allah kalau kita mengingat-ingat, ya bahwasanya agama itu yang perlu diprioritaskan, akan termasuk orang-orang misalnya gagal ya di dalam ya mencapai pernikahan, yaitu karena agamanya. Misalnya seseorang lihat, wah masya Allah cantiknya bukan main, ya terus kemudian ngelihat tingkah lakunya sama orang tua judesnya minta ampun. Ya mikir dia, waduh, agamanya enggak punya, akhlaknya enggak ada ini. Bisa-bisa kalau saya jadi suaminya dia bisa ditendang saya. Wah, begitu. Nah, jadi berusaha. Ya, wah, sayang sekali cantik-cantik tapi enggak punya agama, enggak punya akhlak, sama orang tua sembrono. Udahlah, saya enggak mau. Begitu juga hartanya. Ya tertarik hartanya tapi ternyata kafir, atau mungkin wanita tersebut adalah katakanlah wanita penghibur dan lain sebagainya. Ya Allah, ya saya tertarik dia kaya raya kayak gitu tapi ternyata penghibur, enggak maulah. Ya enggak mau. Ya kita enggak mau ya karena enggak punya agama. Ya akhlaknya jelek. Jadi itu. Jadi kalau seseorang mundur ya dari apa namanya wajahnya pertama kagum, ya kemudian ngelihat agamanya jelek, insya Allah dia menolak karena agamanya jelek, ya menolak karena Allah. Kemudian dia ya misalnya ngelihat, ya wah ini cantik, ya, pakai jilbab misalnya ketika apa namanya nazar cantik ya, pakai jilbab sama orang tua gitu, wah akhlaknya bagus, ah setuju ya, insyaallah menikah karena agamanya. Jadi ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan berarti apa namanya menikah karena agamanya terus kemudian dilihat pertama agama, enggak. Nah, tapi yang dimaksud ya tentu saja diprioritaskan agama. Jadi bukan langsung saya mau nyari ya wanita yang sudah pondok pesantren. Gua pondok pesantren terus saja dia kepingin yang lain. Ya kalau misalnya wanita di pondok pesantren atau mungkin laki-laki di pondok pesantren sudah 10 tahun. Ya, ternyata ya dia ngelihat itu misalnya enggak punya gigi semua. Waduh, gua mikir-mikir juga dia. Waduh, ini gimana ya? Oh, nanti dululah. Begitu tentunya walaupun di pondok lama. Ya. Jadi, ya, seseorang ya melihat agama itu prioritas, maksudnya di sini yang dimaksudkan. Ya, kalau misalnya dia enggak apa-apa ya tentu akan jadi. Ya, enggak punya gigi semua mau. Ya, ya enggak apa-apalah begitu, yang penting agamanya bagus. Nah, begitu. Tapi jarang nih orang ya, hidungnya bolongannya cuma satu enggak apa-apa. Ya, bolehlah enggak apa-apalah. Begitu. Nah, jari-jarinya jempol semua. Ya enggak apa-apalah gitu. Ya mikir-mikir. Ya karena Allah, karena agamanya. Ya enggak apa-apalah yang penting agamanya bagus. Begitu akhirnya. Ya, jadi ini yang pertama diingatkan adalah memilih istri yang baik. Karena kalau memilih istri yang baik, maka insya Allah rumah tangga itu akan bisa jadi baik. Ya, bagaimana istri yang baik mendidik anak-anaknya, kemudian menafkahkan harta yang diberikan oleh suaminya dengan baik, kemudian menjaga perabot rumah tangga dan seterusnya. Tapi kalau dari awal itu memilih istri sudah enggak baik, ya itu gimana kepingin mencapai kehidupan rumah tangga baik? Oleh karena itu yang belum terlanjur ini bagi bujang-bujang tong-tong, ya, atau yang perawan-perawan, ya, itu hendaklah memilih calon pasangan yang baik, ya diprioritaskan yang mempunyai agama yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, ya, di dalam ya membentuk atau memperbaiki rumah tangga yang ditunjukkan oleh syariat itu adalah mencari tetangga yang baik sebelum mencari rumah. Ya, bagi siapa-siapa yang berumah tangga, ya, hendaklah mencari tetangga, lingkungan yang baik, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi nanti ya terhadap kehidupan rumah tangga dia. Jadi mencari tetangga sebelum mencari rumah, ya, aljar qobladar, ya, tetangga dulu, ya, baru ya dirikan di situ, di rumah di situ. Ya, jadi jangan dirikan rumah dulu ternyata sekitarnya tempat-tempat perjudian, tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat yang tidak baik. Ya, tentu dia enggak betah, nanti akan pindah lagi dia. Jadi berusaha mencari tetangga yang baik dulu. Ini disebutkan dalam poin 13 ini. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antaranya petunjuk syariat atau nasihat syariat untuk membentuk dan memperbaiki keluarga adalah berusaha memperbaiki pasangan hidupnya. ya, yang menjadi istri memperbaiki suaminya, yang menjadi suami memperbaiki istrinya. Ya, karena mungkin sudah terlanjur dulu nikah. Ya, bisa ditanya ini bapak-bapak dulu ya, menikahi istrinya itu karena apa? Bagi istri-istri ditanya, "Kowe wingi apa dhisik nikahi aku gara-gara apa ayo?" Ah, begitu tanya. Ya, sebaliknya yang bapak-bapak juga begitu. Ya, "Wah, aku gara-gara ini kowe iki sugih." Ada yang karena itu. Ada yang, "Wah, aku tertarik karo rambutmu kuwi lho." Kribo, begitu misalnya. Atur tertarik karena apanya begitu. "Kowe dhuwur e, jadi aku tertarik." Ya, misalnya begitu. Jadi bukan didasarkan agama. Ya, maka berusaha untuk memperbaiki pasangannya. Di antara usaha untuk memperbaiki pasangannya ya adalah pertama memperbaiki ibadah. Memperbaiki ibadahnya pasangan. Yang namanya istri punya suami tiap hari kerja aja terus, maka diingatkan, "Ya Mas, ya Mbok, reng masjid Mas, ya. Jadi jangan kerja terus. Ya pelan-pelan. Ya dengan cara yang baik, yang bijaksana, yang bisa diterima." Atau sebaliknya, suami menasihati istrinya, ya berusaha memperbaiki ibadahnya, ya baik memperbaiki dengan teguran ataupun mungkin dengan sama-sama istri nyari buku ke perpustakaan, ke maktabah, tempat jualan buku. Nah gitu ya, sifat sholat Nabi gitu. Nah, ya, jadi bagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal salat. Ya, ini begitu juga lihat salat-salat sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuntunan-tuntunan salat-salat sunnah. Ya, Buhyatul Mutatawwi fi Shalatit Tatawwu yang digarang oleh Syekh Salim bin Umar Al-Basmun. Ya, hafizahullah. Atau mungkin kitab-kitab ya salat ya Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Jibrin ya dan seterusnya. Ya, rahimahumullahu jami'an. Kemudian di antara usaha yang lain ya untuk memperbaiki pasangannya adalah berusaha meningkatkan iman. Ya, meningkatkan iman itu banyak sekali. Intinya adalah dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Termasuk menghadiri majelis taklim, thalabul ilmi. Jangan cuma datang sendirian, kalau perlu diajak istrinya. Ayo, melu ora kowe? Wah, kudu melu ayo. Nah, diajak istrinya. Ya untuk menghadiri majelis taklim, kajian penting nih memperbaiki rumah tangga. Ya. Jadi menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis ilmu, menghadiri kajian itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang namanya majelis taklim memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat besar sekali, sebagaimana yang sudah tidak asing oleh kita-kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat humur rahmah wa haffat humul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu." Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, bisa dilihat di Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-36. dan tidak berkumpul suatu kaum, sekelompok manusia, fi baitin min buyutillah, di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, termasuk masjid merupakan rumah Allah, ya, yatluna kitaballah, yang di dalam masjid itu dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka mentadarusinya, mereka mempelajarinya, mereka mengkajinya, mereka memahami isinya. Itulah yang namanya tadarus. Tadarus dari kata-kata darosa, belajar. Jadi tadarosa itu mempelajari, mendiskusikannya, memahami maknanya. Apanya orang-orang yang ngajak-ngajak, yuk tadarus yuk ning masjid. Nah, ternyata cuma baca Al-Quran tok. Baca Al-Quran itu tilawah, sebagaimana dalam hadis ini, yatluna kitaballah, tilawah, itu baca Al-Quran, atau qiraatul Quran, itu baca Al-Quran. Tapi kalau yang namanya tadarus, itu bukan cuma sekedar membaca, tapi adalah ya mempelajari, mengkaji, memahami isi yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Itu baru namanya tadarus. Ya, jadi bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang. Ya, waktu bulan Ramadan, "Wah, kau ora tadarus mau ya?" Endi ana tadarus? "Wah, mau nang masjid." "Wah, itu cuma baca Al-Qur'an." "Wah, tadarus." Karena enggak tahu. Jadi ini tadarus beda dengan qiraatul Qur'an atau tilawatul Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan kepada kita di dalam mempelajari ajaran agama Islam ini dengan benar, termasuk usaha di dalam memperbaiki pasangan, ya, ya. Setelah tadi kita pelajari meningkatkan iman, intinya adalah melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, maka iman akan bertambah. Termasuk yang paling penting adalah thalabul ilmi, belajar ilmu agama, menghadiri majelis taklim, yang mendengarkan kajian-kajian yang ada, atau mungkin dengan sarana ya belajar lewat buku-buku, atau mungkin ceramah-ceramah lewat kaset-kaset, CD dan seterusnya. Tanya ya sama ustadz-ustadz, mana CD-CD yang bagus untuk dikonsumsi, ya, untuk didengarkan dan seterusnya. Di antaranya lagi ya adalah menganjurkan sholat malam dan membaca Al-Quran. Jadi ini untuk memperbaiki pasangan, biar hati itu tidak gersang. Berusaha ya, yang istri ingatkan sama suami, "Mas, ya, sudah membaca Quran belum, Mas?" "Ya, seminggu wis sih, ora maca." Diingatkan. Ya, "Oh iya, hari ini belum ya." "Nanti ajalah setelah Isya." Setelah Isya tanya apa, ingatkan. Begitu juga sebaliknya, saling mengingatkan istri. Ya, karena istri dalam rumah, ya, yang namanya rumah biasanya ada jinnya dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La taj'alu buyutakum kubura." Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. "Inna syaitana yang firu minal baitil lati ya tuqra'u fihi suratul Baqarah." Ya, yang namanya syaitan sesungguhnya itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Karena itu bagi siapa-siapa yang mau bangun rumah, ya, rumahnya sudah hampir jadi, ya, jangan langsung tempati, ya, tapi berusaha untuk diruqyah dulu, dibacakan Al-Quran dulu, ya. Atau mungkin yang ngontrak-ngontrak rumah, ya, sudah lama rumah tersebut ditinggalkan oleh penghuni rumahnya, jangan langsung tempati, ya, sebab biasanya di situ sudah ada makhluk-makhluk lain yang menghuni. Ya, karena itu jangan heran nanti kalau misalnya jam 2 malam ya dengar-dengar goreng-goreng apa begitu, atau kelontang-kelonteng. "Wih, lho ono sing goreng-goreng." dilihat kok enggak ada. Wah, itu ya makhluk lain yang sudah menghuni rumah tersebut. Baik rumah-rumah yang baru atau rumah-rumah yang sudah lama tidak dihuni oleh penghuninya. Maka berusaha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tadi ya suruh baca surat Al-Baqarah. Dalam riwayat lain waqra'u surat Al-Baqarah fa inna syaitana yafiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dan bacalah surat Al-Baqarah karena syaitan itu lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, biasanya yang sering diperlihatkan itu anak-anak kecil-kecil. Ya, anak kecil-kecil, ya umur berapa tahun masih itu biasanya sering. Wih, kok ada mbah? Mana mbah? Itu di atas. Merinding. Itu jin. Ya, oleh karena itu istri suruh baca surat Al-Baqarah, suruh baca Al-Qur'an. Ya, suami juga gitu saling ingat-mengingatkan. Kemudian didirikan sholat malam. Ya, sebisanya ya 2 rakaat ya enggak apa-apa, 4 rakaat enggak apa-apa. Dan yang namanya sholat malam tuh enggak ada batasan jumlah rakaatnya. Ya, kalau memang ya sulit bangun malam, ya pasang jam beker. Jam beker angel juga. Ya, maka ya berusaha. Ya, ya banyak orang ngomong ya sebelum tidur minum air banyak-banyak nanti terkencing-kencing. Nah, begitu sering bangun dia. Kemudian juga bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang sulit salat malam ya witirlah, terutama karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan witir baik dalam mukim maupun bepergian. Begitu juga salat sunah qabliyah subuh. Kemudian ya di antara usaha untuk memperbaiki pasangan. Ya ini tadi mengajak mendengarkan kajian dan ceramah yang itu merupakan usaha untuk meningkatkan iman. Ya, usaha untuk meningkatkan iman. Jadi kalau perlu anak-anak diajak juga. Tapi dijaga, jangan boleh anak-anak diajak tapi rame ganggu. Ya, akhirnya ya biasanya mendengarkan kajian itu ramai dengan anak-anak. Ya. Wadah yang bawa sangu lagi kersak-kersak bagi-bagi makanan. Yang satu enggak dapat makanan nangis, yang satunya jurat, "Eh, ini punyaku, minta, ini yang punyaku." Ah, begitu. Jadi akhirnya suasana kajian seperti pasar. Yang satu nangis, yang satu jerit-jerit, yang satu apa namanya lari-lari dan seterusnya. Ibunya asik bagi-bagi apa buka tas kresek. Ya, begitu akhirnya enggak jadi kajian nanti. Pala jadinya ngomong anak ya, suasana seperti pasar. Ya, jadi berusaha untuk dijaga. Kemudian yang selanjutnya adalah menganjurkan zikir-zikir ya dan sedekah. Jadi zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan kepada pasangan. Gilo, ya ono buku bagus nih. Nah, zikir-zikir harian. Ya, seorang muslim, ya. Judul bahasa Arab iki Hisnul Muslim, wahape iki. Wah, begitu. Jadi berusaha. Ya, dengan istrinya berusaha iki lho. Doa apa iki? Wah, masuk WC lho. Ya, karena dalam WC itu tempat kotor dan yang namanya jin itu suka tempat kotor. Hati-hati. Ya. Jadi berusaha, ya, keluar WC, masuk WC. Ya, kemudian mau makan, ya, selesai makan, mau tidur, selesai tidur, ya, kemudian zikir pagi, zikir sore dan seterusnya. Ya, dilihat. Ya, zikir-zikir yang dituntunkan. Begitu juga sedekah. Ya, sedekah. Ya, yang benar, berusaha mengingatkan yang namanya istri pada suaminya, suami pada istrinya. Karena kalau sudah kehidupan berumah tangga, itu kita berusaha musyawarah mau sedekah. Ya. Mungkin uangnya mau digunakan untuk apa dan seterusnya. Jadi diingatkan ini sedekahkan saja pada yang belum ya punya atau mungkin masih miskin, masih fakir, masih membutuhkan dan seterusnya. Ya, banyak orang-orang yang masih membutuhkan pertolongan. Jadi dianjurkan untuk ya zikir-zikir dan sedekah yang ada. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mendorong keluarga pasangannya untuk membaca buku-buku dan majalah Islam. Karena mungkin buku-buku itu hitam putih, ya moto katanya sepet hitam putih, terus begitu sudah matanya hitam putih, bukunya juga tulisannya hitam putih, nah, begitu. Nah, jadi ya majalah-majalah, selingi majalah-majalah yang apa namanya warnanya itu macam-macam. Wah ini cerah, wah Al-Fatah misalnya, wah Sunnah, ya atau wah ya Fatwa misalnya atau apa ya, lihat ya majalah-majalah yang ada Al-Furqan dan seterusnya. Ya jadi dilihat majalah-majalah yang bersifat mendidik dan bermanfaat, majalah-majalah Islam. Kemudian ya mengingatkan pasangan untuk memilih teman dan tetangga yang baik. Karena banyak istri-istri berteman dengan ya yang kurang baik akhlaknya. Jadi ikut-ikutan. Ya, bertetangga atau berteman dengan ya orang yang suka ya boros, ya. Atau apa itu? Royal apa? Ya, sehingga ya ya dia juga royal jadinya. Maka diingatkan, enggak usah ikut-ikutan lah. Untung teman-teman pada pakai. Ya carilah teman-teman yang enggak pakai begitu. Ya, ya pada pakai gelang emas, pada pakai kalung, pada berbangga dan seterusnya. Ah cari tetangga-tetangga atau teman-teman yang enggak pakai begitu. Oh, jangan apa semua apa kata tetangga diikuti. Ya, jadi berusaha diarahkan mana teman-teman yang bagus, tetangga-tetangga yang bagus dan seterusnya. Ya. Kemudian ya, di antara nasihat syariat dalam membentuk dan memperbaiki rumah tangga. Nah, yang keempat adalah mengajarkan pendidikan pada keluarga. Ya, berikut ya diajari yang namanya anak-anak mungkin kalau istrinya sempat baca Iqra Al-Qur'an itu. Ya, kemudian ya kalau bapaknya ada dan seterusnya. Kalau tidak ya diarahkan ke TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an itu. Supaya Al-Qur'an bisa dibaca oleh anak. Begitu juga menanamkan apa namanya? Gemar membaca kepada anak. Itu termasuk mengajarkan pendidikan kepada keluarga. Ya istri-istri ya diajak untuk pergi milih buku-buku yang Islam. Ah ini loh bagus, nah, begitu dibaca dan seterusnya. Ya jadi tidak harus dia sendiri ngajari. Ya yang namanya menanamkan pendidikan atau mengajarkan pendidikan pada keluarga tidak harus dia yang ngajari. Mungkin dia saja sama istrinya lebih pintar istrinya, ya. Atau mungkin dia itu juga masih apa namanya baru-baru belajar. Nah, maka ya bukan harus dia yang mengajari, tapi mungkin ya lewat ya kaset, CD-CD ceramah, kajian dari para ustaz atau dengan buku-buku terjemahan atau buku-buku yang sudah direkomendasikan oleh para ustaz-ustaz yang ada. Begitu. Kemudian ya, yang kelima ya yang diingatkan yang kelima adalah belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah. Ini pada poin ketujuh ini kalau tertulis di situ. Yang kelima adalah belajar hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah. Seperti ya salatnya seseorang di rumah. Ya maksudnya sholat-sholat sunnah bagi laki-laki itu sebaiknya di rumah, ya. Dan bagi laki-laki yang namanya sholat-sholat wajib ya di masjid, ya. Kemudian ya izin sebelum masuk rumah ya diajarkan kepada anak-anak atau ya istrinya yang ada salam, ya tulis depan pintu, ya salam. ya, Arab mengucapkan salam dan seterusnya. Kemudian diharamkannya mengintai rumah orang lain. Jadi termasuk ya adab ya dalam hukum-hukum berkaitan dengan rumah. Kemudian tidak tidur sendirian di rumah. Ya, karena mungkin dia punya penyakit tertentu, wayan enggak taunya mendelik-mendelik matanya begitu kan medeni. Ya, sendirian. Kalau tidur sendirian enggak ada yang nolong. Atau mungkin kalau ada ya dia sedang sakit mau minta bantuan siapa? Oleh karena itu dianjurkan yang namanya tidur ya tidak sendirian, ada temannya. Ya, kalau suami ya dengan istrinya atau istri dengan suaminya begitu. Ya. Jadi tidur ya tidak sendirian. Ya, jadi kalau mati ketahuan, kalau mati ketahuan. Loh, kamu kok diem saja? Wah, gitu. Wah, berarti harus diurus itu. Dan termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan rumah, bahwasanya yang namanya kucing itu bukan najis. Ya, bila menjilat bejana. Ya, jadi kucing-kucing itu adalah suci. Ya. Jadi tidak najis. Ya, begitu. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, poin yang itu saja ya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.